Hey, kawanku, ku rindukanmu. Nak makan, nak jalan, nak shopping, nak visi OTP denganmu. Hey, babe, kawanku, I'm so bored without you. It's more fun, I'm more fun when I'm hanging with you. Bila bersama segala-gala kita jimat bersama. Buka Hotlink app bila mau lebih nilai. Buka Hotlink app banyak sangat ganjaran. Buka Hotlink app semuanya senang saja. Everybody gembira bila buka Hotlink app. Hey babe, kawanku, I miss hanging with you. Wanna sing, wanna dance, wanna laugh, wanna cry, wanna gossip with you. Hey babe, kawanku, cuma kau yang satu. Nak makan, jalan, shopping, everything, janji spend time with you. Bikin selalu, buka Hotlink app dulu. Ganjaran untuk semua. Buka Hotlink app bila mau lebih nilai. Buka Hotlink app banyak sangat ganjaran. Buka Hotlink app semuanya senang saja. Everybody gembira bila buka Hotlink app. Terkenangkan zaman kita makan roti kongsi dua. Namun kita tetap gembira. Kini kita ada Hotlink app. Buka aja, so many deals, lebih nilai untuk semua. Buka Hotlink app